Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa lahu wa hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Insyaallah kita baca 3 ayat hari ini. 103, 104, 105 insyaallah. Qala Allah Ta'ala Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatu min indillahi khair law kanu ya'lamun. Walau annahum amanu wattaqaw. Kalau seandainya mereka beriman dan bertakwa, kata Al-Utsaimin rahimahullah, ini amanu biqulubihim wattaqaw bijawarihim. Kalau seandainya mereka beriman dengan kalbu-kalbu mereka dan bertakwa dengan anggota badan mereka. Ini kalau digabungkan dua kata ini, antara iman dan takwa. Iman untuk kalbu, takwa untuk anggota badan. Ini termasuk dua kata yang masuk dalam bab ijtama'a iftaraqa wa iftaraqa ijtama'a. Tapi kalau hanya sebutkan satunya ini saja, jadi iman masuk padanya takwa. Disebut takwa masuk juga iman. Tapi ketika disatu di dalam satu kalimat iman dan takwa bersatu, maka iman dengan kalbu, takwa dengan anggota badan. Kalau seandainya mereka beriman dan bertakwa, la mathubatun. Mathubah ini al-jaza, balasan. Sungguh balasan min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala khair, lebih baik. Lau kanu ya'lamun, kalau seandainya mereka mengetahuinya. Dalam kalimat la mathubatun min indillah, sungguh balasan dari Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini didhafahkan kepada Allah min indillah. Yang pertama, karena mathubah al-jaza yang Allah berikan itu a'zam, lebih besar daripada yang digambarkan, dibayangkan seseorang. Yang kedua, dari Muslimin rahimahullah, diinafakan kepada Allah min indillah, agar seorang hamba itminan, tumanina, gak usah tentam akan mendapat balasan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad, tidak akan mengingkari janjinya. Di antara pada ayat ini kata Syaikhul Muslimin rahimahullahu taala, yang pertama adalah sa'ah hilmillah, luasnya hilm Allah. Allah Subhanahu wa taala menyedarkan, menawarkan kepada mereka untuk beriman dan bertakwa agar mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di tafsir ini anal iman dan juga takwa tentunya yunalu bihi thawabullah. Balasan dari Allah itu diraih, didapat dengan iman. La mathubatu min indillah khair. Yang kedua, kata beliau rahimahullahu taala, anna thawabullah, balasan yang Allah berikan, pahala, ganjaran yang Allah berikan kepada seorang hamba, khair, itu lebih baik minat dunia daripada dunia. Nanti ini akan dilihat oleh orang beriman dan bertakwa. Dan sudah kita baca beberapa nas yang disebutkan terkait dengan masalah keutamaan akhirat. sorga daripada dunia. Di antaranya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La mawdi'a mawsati fil jannah," sungguh tempat cemeti di sorga itu khairun, lebih baik minad dunya wa ma fiha. Hanya tempat cemeti lebih baik daripada dunia seisinya, apalagi yang lainnya. Kemudian terakhir dari firman laukaru ya'lamun, kalau seandainya mereka mengetahuinya, mengilmuinya. Ini menunjukkan bahwa mereka orang Yahudi dan orang-orang semisal mereka yang lebih memilih sihir, lebih memilih belajar sihir, itu telah melakukan perbuatan-perbuatan jahil. Mereka orang-orang bodoh, sehingga mereka tidak mendapatkan bagian di dunia, di akhirat nanti. Padahal kalau saatnya mereka tahu, balasan dari Allah itu lebih baik daripada apa yang mereka lakukan, kalau mereka beriman dan bertakwa. Di antaranya meninggalkan sihir, meninggalkan belajar sihir dan melakukan sihir. Dia dengan salah sempat terkait dengan masalah adab di dalam berucap, bertutur kata. Dan bagaimana mereka, orang-orang Yahudi, jelek di dalam adabnya dalam bertutur kata. Qala Allah Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, "La taqulu ra'ina," janganlah kalian berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'ina. Iya, ketika minta Rasul sallallahu alaihi wasallam menunggu, menjaga, memperhatikan, jangan berkata ra'ina. Jangan berkata ya Rasulullah ra'ina. Kenapa demikian? Karena mereka orang Yahudi menggunakan kalimat ini untuk mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yahudi menggunakan kata ini untuk mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata ra'ina, maksudnya adalah kedunguan, kebodohan, menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini adalah satu lafaz yang bisa bermakna baik dan bisa bermakna jelek. Dan ketika digunakan untuk orang-orang Yahudi untuk menghina, untuk berkata jelek kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala melarang kaum mukmin mengucapkannya. Jangan kalian berkata kepada Rasul ra'ina. Wa qulu undurna. Tapi hendaknya ketika kalian berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian, ucapkan dengan undurna. Iya. Jangan ra'ina. Memilih lafaz yang tidak bermakna jelek, yang tidak digunakan oleh mereka untuk mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika hendak meminta Rasul menunggu, ucapkan undurna. Wasma'u, dan dengarlah kalian dengan penuh penerimaan. Walil kafirina adzabun alim, dan untuk orang kafir itu akan ada azab yang pedih. Yang pertama di ayat ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang bagi istimalul adab bil alfaz. Seyogyanya seorang menggunakan atau senantiasa menjaga adab di dalam bertutur kata. Yaitu an yatajannab al-alfaz allati tuhimu sabban wa syataman, yaitu dengan cara menjauhkan diri dari lafaz-lafaz, kata-kata yang mengesankan caci maki. Walaupun sebetulnya ada bermakna baik, tapi ketika ada kesan bermakna caci maki, maka dijauhi. Sehingga Allah menyatakan, Allah berfirman, la taqulu ra'ina. Yang kedua kata beliau rahimahullahu taala, anal iman muqtadin likullil akhlaqil fadilah. Bahwasanya iman itu menghendaki, mengharuskan semua akhlak-akhlak yang utama. Di antaranya menjaga lafaz. Rasul menyatakan akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Mukmin yang paling sempurna iman dan yang paling bagus akhlaknya, di antaranya akhlak di dalam bertutur kata. Sehingga ketiga terkait dengannya ada beliau maratul akhlak al-fadilah, menjaga, memperhatikan akhlak fadilah termasuk daripada iman. Jadi karena mukmin yang paling sempurna adalah yang paling bagus akhlaknya, di antaranya dalam bertutur kata. Dan di antaranya disebutkan ada beliau rahimahullahu taala, dan ini sering beliau sebut dalam kitab-kitab beliau, ketika seorang mencegah sesuatu, melarang sesuatu, hendaknya mencarikan jalan terbaik yang mubah yang bisa dilakukan. Dan itu termasuk uslub Qur'ani, termasuk uslub Nabawi di dalam Al-Qur'an dan dalam hadis-hadis demikian. Ketika menutup, mencegah satu perbuatan, satu jalan yang jelek, dituntun kepada yang baik. Di sini dilarang berkata ra'ina. La taqulu ra'ina, dilarang. Lalu dibimbing yang baik, yaitu waqulu undurna. Ucapan kalian undurna. Ketika melarang sesuatu maka diberikan solusi jalan yang dibolehkan baik. Kemudian yang terakhir ayat yang ke-105 di sore ini, qala Allah Ta'ala, ma yawaddu alladhina kafaru min ahli kitab walal musyrikin ay nazal 'alaykum min khairi min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Yawaddu dari mawaddah. Mawaddah itu adalah kecintaan yang murni. Al-mahabbatul khalisah itu mawaddah. Yani mereka orang-orang kafir tidaklah senang. Min di sini diingat. Min di sini diingat dalam ayat dan ayat-ayat yang semisal, min di sini bukan min li tab'id, tetapi min lil jinsi. Arti semua orang kafir. Iya, ahlu kitab semuanya kafir. Sebagian musyrikin semuanya kafir. Tidaklah orang-orang kafir, baik mereka yang ahlu kitab dan musyrikinnya, mereka tidak senang an yunazzala alaikum min khairi min rabbikum. Mereka tidak senang diturunkan kepada kalian min khairin min rabbikum, kebaikan dari Rabb kalian. Khair di sini, iya, nakirah, khair, sehingga mencakup khair dunia wal akhirah, kebaikan dunia dan akhirat, kebaikan yang sedikit ataupun banyak, mereka tidak senang. Min khairin. Namun, wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah subhanahu wa ta'ala menghususkan rahmatnya untuk atau kepada orang-orang yang kehendakinya. Dan di antara rahmat Allah, rahmat din. Di antara rahmat Allah, rahmat dunia. Iya. Dan di antara rahmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad s.a.w. Di antara rahmatnya adalah diturunkannya wahyu kepada Nabi kita Muhammad s.a.w. Allah memilih Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah adalah zat yang memiliki karunia yang agung yang besar. Yang pertama di antara ayat ini kata beliau rahimahullahu taala menjelaskan adawah ghairil muslimin lil muslimin, permusuhan mereka orang kafir kepada kaum muslimin. Ma yawaddu, mereka sama sekali tidak senang. Dan nanti akan kita baca ayat berikutnya nanti, bahkan mereka bukan hanya tidak senang muslimin dapat kebaikan, mereka ingin kaum muslimin kembali kepada kekufuran sebagai mereka. Karena hasad. Yang kedua, selain memusuhi kaum muslimin, di antara faedah ayat ini juga adalah berarti wajib kita an-nahdhara, untuk waspada min kulli tasarruf. Min kulli tasarruf yasdur al-yahud wa nasal muslimin. Wajib waspada dari semua ya perbuatan-perbuatan, langkah-langkah yang dilakukan oleh Yahudi, Nasara, musyrikin. Ya, karena mereka tidak senang kepada kaum muslimin. Qadul rahimahullahu ta'ala, sehingga di antara yang disebutkan adalah haram hukumnya muslimin an yuwallu hawal kufar. Haram atas kaum muslimin berwala, berwalaitas, berkasih sayang, cinta kepada orang kafir, siapapun mereka. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallahu rasulah. Kemudian terakhir yang beliau sebutkan di antaranya adalah analisan alladzi la yawaddu khairul muslimin, seorang yang tidak senang kebaikan untuk kaum muslimin, fihi syabahun bil yahud wa nasara. Yang tidak senang kaum muslimin mendapatkan kebaikan, itu ada pada dia kemiripan dengan Yahudi wa Nasara. Wallahu a'lam bissawab.